Ku mohon kau mengerti, cobalah kau tabahkan hati. Mungkin di saat ini cinta kita sedang diuji. Tabahkanlah hatimu oleh siksa orang tuamu. Ku yakin kita mampu bila kita saling menunggu. Saat kita melangkah dandani sayap cinta yang patah. Ku yakin engkau setia untuk selama-lamanya. Ku yakin engkau bidadari dalam tidurku. Ku yakin engkau yang pantas aku tunggu. Ku yakin engkau hadir dalam mimpi indahku. Kau yang terbaik bagiku dan nomor satu. Dan